Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها wa kulla muddatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah al hadis as-sabi asyar, hadis yang ke-17, at-taqwa, tentang ketakwaan. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamkhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek yang kita lakukan dengan perbuatan baik yang bisa menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadis ini ikhwan abidin a'azakumullah, sebagian ulama mendhaifkannya, sebagian yang lain menghasankannya. Di antaranya ialah Asy-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Shahihul Jami', mengatakan hadis ini hasan. Adapun kebanyakan ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif, disebabkan banyak cacat. Yang pertama, Habib bin Abi Thabit meriwayatkan dengan an-ana, pakai an begitu ya, tidak meriwayatkan dengan haddatsana atau akhbarana atau sami'tu. Nah, kemudian cacat yang kedua, Maimun bin Abi Shabib termasuk salah satu rawi dalam sanad hadis ini, dia itu dhaif. Sudah dhaif, dia tidak mendengar dari Abu Dzar dan juga dari Mu'adz bin Jabal yang juga meriwayatkan hadis yang semakna dalam riwayat yang lain. Sudah dhaif, Maimun bin Abi Syabib tidak mendengar dari siapa ini? Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal yang merupakan sahabat perawi hadis ini. Nah, sehingga para ulama menilai hadis ini dhaif. Adapun riwayat-riwayat yang semakna dengan hadis ini semuanya dhaif. Sehingga tidak bisa memperkuat hadis ini. Barakallahu fikum. Akan tetapi ikhwan fillah na'udzubikum wa kalau kita lihat isi hadis ini, maknanya sahih. Maknanya sesuai dengan dalil-dalil yang sahih lainnya, yang umum. Baik itu yang berkaitan dengan ketakwaan, atau menyertai perbuatan jelek dengan perbuatan baik, atau berakhlak yang baik ketika bermuamalah dengan manusia. Ini memiliki dalil-dalil tersendiri yang lain, yang sahih. Sehingga bisa kita kaji makna hadis ini dengan dalil-dalil yang lain tadi itu. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini, kalau kita lihat maknanya, ada dua atau tiga, ya, ada tiga permasalahan yang dijelaskan. Yang pertama ialah tentang masalah takwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Naam. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya dalil tentang masalah ketakwaan itu banyak kita jumpai baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang sahih. Sekalipun hadis ini dinilai apa ini? Dhaif. Nah, di antaranya surat Al-Baqarah. Ayat 177. Yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Sampai akhirnya wa ulaika humul muttaqun. Nah, dan juga dalam ayat yang lainnya, yakni surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran seputar masalah apa ini? Ketakwaan. Naam. Taibarak wa fikum. Kita semuanya telah mengetahui tentang masalah takwa. Bahwasanya takwa itu ialah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini definisi yang paling simpel dan paling menyeluruh, ya. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sehingga dalam melaksanakan ketakwaan ini kita harus melaksanakan tiga perkara. Yang pertama ialah al-ilm. Kita harus mengetahui mana sajakah perintah yang harus dilaksanakan dan mana sajakah larangan yang harus ditinggalkan. Karena tidak mungkin seorang hamba itu mengaku dirinya bertakwa, tapi tidak tahu apa perintah yang harus dilaksanakan dan apa larangan yang harus ditinggalkan. Nah, barakallahu. Tapi kalau mengetahui, berarti setidaknya dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah. Kalau sekedar mengetahui ini perintah-perintah, nah, tapi enggak dilaksanakan, ya belum dikatakan bertakwa. Yang ketiga, meninggalkan larangan. Walaupun dia tahu ini larangan-larangan yang harus ditinggalkan dalam agama kita, tapi dia tidak meninggalkannya, maka juga tidak disebut orang yang bertakwa. Nah, barakallahu fikum. Jadi harus al-ilmu, kemudian imtisalul awamir, melaksanakan perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa itu? Larangan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak boleh hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita terapkan dalam segala keadaan, baik ketika sendirian ataupun bersama teman-teman kita, baik ketika kita sedang semangat ataupun sedang bermalas-malasan, semuanya itu harus disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kalau laki sama temannya dia menunjukkan ketakwaan, tapi kalau sendirian sudah hilang ketakwaannya. Nah, baik. Barakallahu fikum. Adapun keutamaan-keutamaan orang yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa tadi itu, mengilmui perintah-perintah yang harus dilaksanakan, mengilmui larangan-larangan yang harus dijauhi, kemudian melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini banyak sekali kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ialah jaminan utamanya ialah Al-Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan surat Maryam ayat 63. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa kepada kami. Nah, karena surga itu hanya dihuni oleh ahlu taqwa, orang yang apa ini? Bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah meridhai hamba itu. Maka apapun yang diinginkan oleh hamba itu akan dikabulkan oleh Allah. Allah akan menjaganya. Allah akan merahmatinya. Karena Allah mencintai hamba tadi. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 76 disebutkan. Nah. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bagi orang yang memenuhi janjinya dan mau bertakwa kepada Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh mencintai orang-orang yang apa ini? Bertakwa. Nah, disamping itu, dengan adanya ketakwaan yang ada pada diri kita, itu bisa mendatangkan barokah dari langit dan dari bumi. Barokah untuk diri kita, barokah untuk mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Disebutkan juga dalam Al-Quran tentang masalah ini. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami buka untuk mereka barokah-barokah langit dan bumi. Nah, ini keutamaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Termasuk juga akan mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan urusan-urusan dunia dan akhirat. Diberi kemudahan untuk melakukan urusan-urusan dunia. Diberi kemudahan untuk menyelesaikan urusan-urusan agama. Ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq ayat 4 disebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan urusannya itu apa? Mudah. Urusannya, baik itu urusan dunia ataupun urusan apa ini? Akhiratnya atau agamanya. Barakallahu fikum. Nah. Taib. Kemudian prinsip yang kedua dalam makna hadis tadi, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamquha, ikutilah perbuatan jelek yang telah kita lakukan dengan perbuatan baik yang bisa menghapusnya. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud al-hasanah dalam hadis ini. Hasanah yang bisa menghapus kejelekan yang telah kita lakukan dalam hadis ini. Sebagian berpendapat yang dimaksud dengan al-hasanah di sini ialah at-taubah. Taubat. Artinya, ikutilah perbuatan jelek yang telah kita lakukan dengan apa ini? Taubat. Karena taubat itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan. Nah, apapun bentuk kesalahannya. Kemudian, pendapat yang kedua. Yang dimaksud dengan al-hasanah di sini ialah amalan-amalan tertentu selain taubat. Yang memang mendapatkan fadilah bisa menghapus kesalahan yang setara dengannya. Nah, misalkan umrah, ya. Nah, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lain itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan di antara dua umrah tadi itu. Nah, kalau umrahnya setiap tahun, berarti kesalahan-kesalahan selama setahun apa ini? Bisa dihapus dengan apa ini? Umrah. Tapi kalau dua tahun sekali, ya, nah, berarti kesalahan selama dua tahun itu, ya, nah, dihapus. Pokoknya umrah yang satu ke umrah yang lain bisa menghapus kesalahan di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah dengan predikat A gitu ya. Tidak ada lagi balasan yang pantas kecuali apa ini? Al jannah, surga. Nah, umrah termasuk hasanah yang bisa menghapus kesalahan yang kita lakukan Nah, termasuk melaksanakan sholat Jumat dengan baik, dengan ikhlas karena Allah, itu bisa menghapus kesalahan antara Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Al-Jum'atu ila Jum'ati kafaratu lima bainahuma. Nah. Baik, barak wa fikum. Mana pendapat yang rajih? Di antara dua pendapat yang ada, maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dua-duanya bisa dibenarkan. Nah, bisa bermakna taubat, bisa bermakna amalan yang memang punya khasiat menghapus kesalahan. Kalau bermakna taubat, maka kesalahan yang dihapus tak terbatas. Apalagi kalau taubatan nasuha, taubat dari seluruh dosa, maka seluruh dosanya yang tak terbatas jumlahnya, kapanpun yang telah dilakukannya, sebanyak apapun, dihapus semua. Tapi kalau maknanya ialah amalan-amalan tertentu yang bisa menghapus kesalahan, maka ini terbatas yang dihapus. Seperti umrah, terbatas kesalahan antara umrah yang satu dengan umrah yang lain. Ya, na'am. Kadzalika barqu fikum. Al-muhim, hadis ini bukan berarti membuka peluang atau kesempatan kepada kita untuk mencicipi kejelekan dengan mengetahui cara mengatasinya, ya. Tidak. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala justru memahami hadis ini sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kesempatan dalam kesempitan. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merasa sangat bersyukur, merasa ini merupakan karunia terbesar sehingga dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, baik yang ia sadari atau tidak, dihapus. Seandainya tidak ada istilah penghapusan kesalahan, baik dengan tobat atau amalan tertentu tadi, niscaya enggak ada yang selamat kita semuanya. Karena kita tidak ditakdirkan sebagai orang yang maksum. Semuanya membawa dosa masing-masing. Kita semuanya ini punya dosa masing-masing. Kecil atau besar. Ya. Nah, masalah diampuni atau tidak, ya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Dengan adanya ini, berarti kita punya kesempatan untuk bisa lepas dari semua dosa yang kita perbuat dengan taubat dan melakukan amalan-amalan tertentu yang disebutkan tadi itu. Lain dengan orang yang memang nakal, ya. Ah, enak kalau begitu, ya. Saya mau berbuat dosa yang banyaklah, ya. Satu pekan begitu. Habis itu nanti sholat Jumat. Sudah hilang, hapus dia. Nah, kalau sudah bosan, ya sudah obat terus begitu. Allahul musta'an. Ya. Masalahnya memang benar dihapus atau tidak, itu semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang menerima amalan Anda yang memang bisa menghapus dosa itu? Atau jangan-jangan amalan Anda itu Anda kira diterima tapi ditolak oleh Allah. Nah, kalau ditolak, bukan amalannya saja ditolak, berarti khasiatnya yang enggak berkhasiat. Enggak bisa menghapus. Jangan dikira semua tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan tobat kita ditolak oleh Allah karena memang tobat kita tidak tulus ikhlas. Main-main saja. Nah. Naam, Allah menerima tobat seluruh hambanya. Bagi yang memang tobatnya benar-benar tobat. Kalau main-main tadi, jangan-jangan ditolak tobat Anda. Justru tidak dapat dihapus kesalahan Anda. Tapi semakin bertumpuk-tumpuk. dengan teori Anda yang terlalu gegabah. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian termasuk juga yang bisa menghapus kesalahan itu ialah al-masaib, musibah-musibah dari Allah yang dihadapi dengan kesabaran. Berarti kesabaran ketika menghadapi musibah ini bisa juga menghapus dosa-dosa kita. Nah, tapi kalau enggak sabar, ya enggak dihapus. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik bila terkait dengan sesama manusia ialah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau bergaul di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi baik atau tidak baik akhlaknya itu terkait dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bukan tata krama atau kebiasaan masyarakat-masyarakat setempat. Nah, kalau ternyata tata krama masyarakat setempat tidak sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu jelek. Nah, contoh, pada saat zaman jahiliyah dulu, masyarakat setempat itu punya tata krama. Apa itu? Kebiasaan. Menikah lebih dari 4. Ya, ada yang 9, ada yang 10, 12, 15, 20, begitu ya. Ternyata dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cuma dibatasi apa ini? 4 saja bagi umatnya. Berarti kalau ada orang yang nikah 5, ini berarti menurut tata cara orang jahiliyah dulu sesuai dengan adat. Baik itu ya. Menjaga adat, ya kan? Tapi menurut ajaran Islam itu berarti apa ini? Tidak beradab. Nah, ada pelanggaran, ya kan? Nah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan ayat tentang pembatasan 4 itu, para sahabat yang dulunya ketika masih jahiliyah istrinya lebih dari 4 disuruh untuk memilih 4, sisanya dicerai. Kadzalika. Kemudian ada tata krama yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Apa itu? Istri bapaknya selain ibu kandungnya, kalau bapaknya meninggal, maka yang mewarisi istri-istri bapaknya itu ialah anaknya. Boleh dinikahi, ya di macam-macam, ya, yang penting seperti warisan yang lain. Itu sesuai dengan tata krama orang jahiliyah. Dalam Islam, dilarang. Karena tidak sesuai dengan etika dalam Islam. Diharapkan. Seperti itu, patokan akhlak yang baik. Ya, nah. Paham ya? Ya mungkin kalau kita pelajari tata krama masing-masing negara, masing-masing daerah di dalam negara itu berbeda-beda. Ya. sehingga Islam tidak menjadikannya sebagai apa ini, patokan seorang itu berakhlak baik atau tidak dengan melihat tata krama di daerah masing-masing. La. Tetapi Islam menjadikan akhlak Rasulullah sebagai patokan. Bagaimana Rasulullah bergaul dengan masyarakatnya, maka itulah akhlak yang baik. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menobatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai orang yang terbaik akhlaknya dan sebagai figur teladan dalam masalah akhlak di antaranya dan dalam segala hal. Nah, innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Rasulku memiliki akhlak yang agung. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu akhlak yang baik, teladan yang baik dalam akhlak atau yang lain. Nah. Paham ya? Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, untuk mendapatkan akhlak yang baik itu kita harus berilmu dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kehidupan beliau sehari-hari? Bicaranya, bermuamalah dengan istri-istrinya, bermuamalah dengan anak-anaknya, bermuamalah dengan masyarakatnya, bermuamalah dengan orang kafir dan lain sebagainya. Itu membutuhkan apa ini? Ilmu tentang masalah itu. Jadi akhlak itu tidak main perasaan, ya. Nah, tadi. Tetapi selama tidak ada larangan-larangan dalam syariat mengenai adat-adat masyarakat yang ada, maka hukum asalnya ialah mubah, boleh kita junjung tinggi adat itu. Ya, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, selama tidak ada larangan dalam syariat, maka kita junjung tinggi dan kita hormati kebiasaan itu. Karena hukum asalnya ialah mubah, boleh. Nah, barqofik. Ini terkait dengan makna hadis ini. Ya. Sekali lagi, hadis ini diperselisihkan kedhaifan dan kesahihannya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Jumhur mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Dhaif. Akan tetapi maknanya apa tadi? Sahih berdasarkan dalil-dalil umum yang menjelaskan kandungan hadis tadi itu. Naam, barakallahu fiikum. Qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-hadithu tsamin asyar. Hadis yang ke-18. An Abdul-Adzulmu dzulumat. Kedzaliman ialah kegelapan. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah ta'ala meridhai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, az-zulmu dhulumat yawm al-qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan besok pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Imam Muslim. Nah. Yang dimaksud dengan kezaliman, ikhwana fillah a'azzakumullah, ialah lawan dari keadilan. Apa keadilan itu? Keadilan itu ialah wad'u syai' fi mawdi'ihi. meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga dengan definisi ini, keadilan itu sama dengan apa ini? Al-hikmah, kebijaksanaan. Adil dan bijaksana. Semakna dalam bab ini. Berarti yang namanya kedzaliman ialah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dalam hal bermuamalah dengan sesama makhluk. Contoh yang namanya ibadah dengan segala bentuknya itu harusnya kan dipersembahkan untuk siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kok ada orang yang kemudian mempersembahkan salah satu dari segala bentuk ibadah tadi itu untuk selain Allah? Tindakannya zalim apa tidak? Zalim, karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oleh sebab itulah dalam surat Luqman ayat 13 disebutkan, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu termasuk kedzaliman yang besar. Karena syirik itu tidak lain ialah mempersembahkan ibadah yang harusnya untuk Allah tapi diberikan kepada selain Allah, sehingga bentuk kedzaliman dan termasuk zalim yang terbesar karena terkait dengan perampasan hak Allah Subhanahu wa taala. Langsung berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah muamalah sama hamba demikian. Seorang yang memiliki harta warisan, karena dia meninggal dunia, meninggalkan harta warisan. Harusnya harta warisan ini kan diberikan kepada siapa ini? Ahli warisnya. Sekalipun ahli warisnya itu tidak pernah merawatnya, sekalipun ahli warisnya tadi itu jauh darinya, tetaplah warisan itu hak milik ahli waris. Loh, kok dia berwasiat, harta saya nanti jangan dikasihkan ke anak-anak saya. Mereka enggak pernah merawat saya, ya. Nanti kalau saya mati, harta saya kasihkan saja, ya. Semuanya untuk anak angkat saya. Wasiat yang zalim. Tak boleh. Sekalipun anak angkatnya, merawatnya, berjasa besar kepadanya, enggak boleh mendapatkan warisan, harta warisan itu. Kecuali hanya pemberian. Pemberian itu pun paling besar sepertiga. Sisanya dikasihkan semua kepada ahli warisnya. Sekalipun ahli warisnya jauh darinya, gak pernah merawatnya dan sebagainya. Karena memang mereka punya hak atas harta itu. Barakallahu fiikum. Ya, jadi bicara tentang kedzaliman itu berarti berbicara tentang banyak hal yang menyimpang. Segala penyimpangan, entah itu kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, atau penyimpangan-penyimpangan agama yang lainnya, atau penyimpangan-penyimpangan muamalah yang lainnya, semuanya pasti terdapat kedzaliman di sana. Nah, jual beli yang diharamkan. Di antaranya sebabnya ialah adanya unsur apa ini? Mendolimi pihak lain. Ya. Nah. Yang menyebabkan pihak lain tidak ridho tapi didolimi. Ya. Pokoknya kalau bicara tentang kedoliman berarti berbicara tentang seluruh jenis penyimpangan dalam agama. Kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, bid'ahan, ya, na'am, atau penyimpangan-penyimpangan yang lain. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini bahwasanya kedzaliman itu ada 3 jenis. Wa dzulmu tsalatsatu anwa'. Kedzaliman ada 3 jenis. Nau'un la yaghfirhu Allah. Ada kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Jika mati belum sempat bertobat. Tidak ada kata-kata jika mati belum sempat bertobat. Ini semuanya kalau mati belum sempat apa ini? Bertobat loh ya. Nah, kalau sebelum mati bertobat ya semua dosa kalau dimintakan tobatnya ya diampuni oleh Allah ya. Semuanya ini bila mati belum sempat bertobat. Kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu asyirku billah, kesyirikan tadi itu. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ulama berbeda pendapat. Dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah ketika orang yang mati belum sempat bertobat itu syirik besar ataukah syirik kecil? Ataukah dua-duanya? Sebagian mengatakan yang tidak diampuni itu ialah syirik besar. Syirik kecil diampuni. Masih ada kemungkinan diampuni. Sebagian lagi berpendapat umum, syirik besar, syirik kecil, sama-sama tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena umum, innallaha la yaghfiru ay yusyraka bih. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat dosa syirik. Tidak disebutkan syirik besar atau syirik kecil. Sehingga kalau mati belum sempat bertobat, pelaku dosa syirik besar maupun dosa syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama sepakat kalau pelaku dosa besar syirik besar itu kekal di neraka, kalau syirik kecil tidak kekal di neraka. Perbedaannya tadi itu, yang satu masih ada kesempatan diampuni, pendapat yang kedua tidak diampuni alias harus ditebus dengan ada sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baru diampuni, baru diapa nih, diangkat dari neraka. Hati-hati dengan yang namanya apa ini, kesyirikan. Nah, ada yang bertanya, nah kalau seandainya orang ini sudah beramal banyak ya, sudah 50 tahun lah beramal banyak, beramal solid ya. Tapi ternyata dia melakukan kesyirikan, syirik besar yang menyebabkan habis itu amalannya. Kemudian dia bertobat dari syirik besar itu. Terus mati. Gimana itu? Masuk surga, masuk neraka. Sebelum mati bertobat. Masuk? Masuk surga. Bagaimana dengan amalannya yang 50 tahun tadi itu yang terhapus? Tetap dihapus. Dianggap amalannya ya cuma tobatnya saja itu. Ataukah amalan selama 50 tahun tadi dikembalikan seperti semula karena tobatnya? Nah, gimana jawabannya? Hah? Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika membawakan penjelasan masalah ini dalam tafsir As-Sa'di mengatakan bahwasanya amalan-amalan yang baik tadi itu yang sudah terhapus dengan bertobat dari kesyirikan semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hal ini diperkuat dengan seorang yang semasa kafirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bakti sosial, membantu fuqara wal masakin, enggak diterima itu karena kafir, dengan masuk Islam maka dosanya yang dilakukan ketika kafir dihapus, dan amalan-amalannya dulu yang baik-baik ketika kafir itu dianggap dalam Islam. Nah, masya Allah, alhamdulillah ya, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ialah nau'un la yatruku wa hum min syai'ah. Kedzaliman yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Artinya tidak dianggap selesai. Masih ada urusan setelah kematian nanti. Ya, ini kedzaliman antara hamba dengan hamba. Nah, seperti orang yang utang melarikan diri, enggak mau bayar, tak mendolimi pihak yang mengutang, ya kan? Mati itu yang kabur, enggak mau bayar utang itu, mati. Yang lunasi hutangnya. Nah, sekalipun matinya itu mati dalam jihad fisabilillah, Allah menganggap urusannya belum selesai. Digelar sidang khusus untuk mereka itu. Yang saat itu tidak ada pelunasan berupa uang atau barang di dunia. Pelunasannya ialah al-hasanat wa sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang orang hutang tadi itu dipakai untuk melunasi sejumlah hutangnya. Dan itu ketentuannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata kebaikannya tidak memenuhi, tinggal jeleknya saja kan. Nah, maka kejelekan pihak yang menghutangi dikasihkan ke dia. Sampai akhirnya dia harus mendekam di neraka dalam waktu yang Allah kehendaki. Awal mustahil. Ya. Seperti itu. Tidak dibiarkan. Jangankan kedzaliman manusia dengan manusia. Binatang dengan sesama binatang saja. Tidak dianggap beres oleh Allah dengan kematian. Besok akan digelar persidangan antar binatang. Nah, mereka dibangkitkan juga. Khusus yang ada kasus dengan teman-teman sesama binatangnya. Nah, seperti kasus kambing yang tidak punya tanduk, yang ditandui sama kambing yang tanduknya tajam ya. Sampai mati, sampai sakit, sampai cacat ya. Nah, maka gelar persidangan antar kambing tadi itu. Nah, yang bertanduk ditandui. Sama apa ini? Yang tidak tertanduk. Wallahu ta'ala bisawab dengan apa? Ya, mungkin dikasih tanduk buatan. Atau yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Yang penting diadili di sana. Setelah puas dua-duanya. Nah, mereka kemudian dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jadi tanah. Kalau manusia. Imma ilal jannah. Wa imma ilal na'ar. Ya, nah, barakallahu fikum. Maka hati-hati. Kalau kita punya masalah dengan manusia itu, segera diselesaikan sebelum ajal tiba. Nah, segera minta maaf, minta halal sebelum ajal tiba. Karena kalau sampai digelar persidangan di akhirat nanti itu, nah, yang ada ialah al-hasanat was-sayyi'at. Waliyadu billah. Yang ketiga, nau'un tahta masyiatillah. Kedzaliman yang di bawah kehendak Allah. Kalau mengendaki ya diampuni, kalau tidak mengendaki ya diazab, tapi habis itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini dosa hamba kepada Allah selain kesyirikan dan kekufuran. Nah, dosa-dosa manusia selain kekufuran dan kesyirikan itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, dah antum tak maafkan, walaupun catatan dosanya masya Allah ya banyak sekali, diampuni, langsung bisa masuk surga. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, kami itu dosanya banyak. Allah enggak menghendaki, ya harus diadab sejumlah dosanya di neraka. Awal mustahil. Nah, tadi siapa yang Allah kehendaki diampuni, siapa yang Allah kehendaki tidak diampuni, itu terserah Allah yang Maha Kuasa. Hakim, segala hakim dari kiamat nanti itu. Tidak ada yang berani protes. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Tindakan Allah tidak boleh ditanya. Karena Allah berkuasa. Justru manusialah yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan mereka. Barakallahu fikum. Nah, sehingga di sini perlu saya sampaikan bahwasanya akibat kedzaliman yang dilakukan ialah zulumat, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti. Ya, kegelapan. Kegelapan ya berupa kesulitan-kesulitan di hari kiamat, ya bahkan kegelapan-kegelapan dalam neraka. Nah, taib. Qala asy-syaikh Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-hadithu tasi asya. Hadith yang ke-19. Syukur ni'am. Mensyukuri nikmat. Ni'am itu jamak dari apa ini? Nikmatun. Nikmatun jamaknya ni'am. Nikmat-nikmat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Unduru ila man huwa asfala minkum. Wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Fahu ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Mutafakun alaih. Lihatlah ekonomi orang yang di bawah kalian. Jangan melihat ekonomi orang yang di atas kalian. Karena prinsip ini bisa menyebabkan kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Imam Muslim. Nah. Jadi di sini disebutkan wajibnya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk nikmatnya. Dan nikmat terbesar ialah nikmat Islam. Dan yang lebih besar dari itu ialah nikmat di atas sunnah. Dan yang lebih besar daripada itu ialah nikmat istiqamah di atas al-haq. Nah, adapun nikmat-nikmat yang lainnya itu ya mengikuti saja. Kemudian di antara cara supaya kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah melihat ekonomi orang yang ada di bawah kita dan tidak suka melihat ekonomi orang yang di atas kita. Dilihat ekonomi, oh masya Allah, saya masih bersyukur punya HP. Itu teman-teman yang lain belum nggak punya HP. Walaupun HP-nya harganya 50.000 rupiah. Nah, oh alhamdulillah saya masih punya rumah. Yang lain itu masya Allah tenda-tenda di pinggir-pinggir jalan. Walaupun rumahnya rumah kontrakan. Nah, gitu. Jangan dilihat ekonomi yang di atas kita. Waduh, ini menyebabkan kita ini meremehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, na'am. Rumah kita, masya Allah, sudah tinggal menunggu kiamatnya. Detik-detik kehancurannya. Ya, na'am. Melihat gedung sebelah, masya Allah. Andai. Oh, ya, na'am. Kalau lihat kayak gitu, rasa-rasanya rumah kita yang tinggal tunggu kiamatnya tadi itu sudah enggak ada rupanya. jelek-jelekan, pokoknya macam-macam keluhan, macam-macam. Akhirnya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang tepat, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Naam. Seperti yang diajarkan setiap kali selesai sholat wajib. Ya. Naam. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala bissawab. Ada pertanyaan, jadi syirik besar tidak kekal di neraka? Salah. Syirik besar kekal di neraka. Kalau mati belum sempat, bertobat. Yang tidak kekal di neraka itu syirik kecil. Ya, itulah yang disepakati oleh para ulama. Syirik kecil tidak kekal di neraka. Yang diperselisihkan itu, masih ada kemungkinan diampuni atau tidak? Satunya, masih ada kemungkinan sehingga gak pakai masuk neraka. Satunya, tidak ada kemungkinan diampuni. Artinya, harus diadab dulu di neraka. Tapi gak kekal. Ya. Nah, jangan salah paham ya. Nah, bagaimana dengan bunuh diri, dosa besar? Masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, jangan terlalu berharap diampuni ya. Nah, bahaya itu. Kalau melakukan dosa itu ya, yang kita terapkan bukan roja. Khauf, takut jangan-jangan enggak dapat pengampunan, ya. Begitu. Kalau masalah agama, lihat yang mana. Naam. Barqofik ini yang harus ditegaskan. Kalau masalah agama ya, undur ila man huwa fawqakum wala tandur ila man huwa asfala minkum. Ini penjelasan dari para ulama tentang hadis ini. Ya. Di antaranya ialah Syekh Al-Fassam rahimahullah dalam kitab beliau itu Tawdihul Akam ketika menjelaskan tentang Kitabul Adab dalam Bulughul Maram, ya. Hadis ini dibawakan di sana. Kalau masalah agama, lihatlah yang lebih atas daripada kalian, jangan lihat yang lebih bawah. Oh, masih lumayan saya salat jamaah, ya. Dia itu enggak pernah salat jamaah. Jangan ya. Nah, lihat yang lebih kencanglah ke ibadahnya, ya. Saya masih mendidik ustaz taklimnya setahun sekali. Dia enggak pernah sama sekali. Oh. Ya lihat yang rajin taklimnya begitu ya. Taib barakwafikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.